بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan والأدلة على الزيادة ما ذكرناه لكم dan dalil-dalil yang menunjukkan bertambahnya iman adalah yang telah kami sebutkan kepada kalian. Wa minha qawlullah tabaraka wa ta'ala huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan di antara dalil-dalil tersebut adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala yang artinya dialah, yaitu Allah ta'ala yang telah menurunkan ketenangan ke dalam kalbu-kalbu orang-orang yang beriman agar bertambah keimanan mereka. Dan hanya milik Allah lah tentara langit-langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kama fi suratil Fathi al-ayatir rabi'ati, sebagaimana di dalam surat Al-Fath ayat yang keempat. Wassakinata hiyat tuma'ninatu, dan as-sakinah yaitu ketenangan. Fayazdaduna bidhalika imanan, maka bertambahlah keimanan mereka dengannya. Hadza minal adillati ala annal imana yazidu. Ini termasuk di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya iman bertambah. Wa minha qawluhu ta'ala الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya iman bisa bertambah adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Namun keimanan mereka justru bertambah. Hadzal irhabu wa hadha at-takhwifu ma zadahum illa sabatan wa imanan. Ancaman ini dan upaya menakut-nakuti ini tidaklah menambah mereka melainkan kekokohan dan keimanan. Fal ayatu hadhihi minal adillatil wadihati ala annal imana yazidu, maka ayat ini termasuk di antara dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasanya iman bertambah. Wa minha qauluhu ta'ala wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Dan tidaklah kami menjadikan para penjaga neraka melainkan para malaikat, dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka melainkan ujian bagi orang-orang yang kafir, agar yakin orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab-kitab, dan agar bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Dan tidaklah ragu orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab-kitab, demikian pula kaum mukminin, dan agar orang-orang yang di dalam kalbu mereka terdapat penyakit, demikian pula orang-orang kafir mengatakan apa yang Allah kehendaki dengan permisalan ini. Hadihil ayatu aydan minal adillati ala annal imana yazidu wa yazidu wa yazidu hatta yasira kal jibali. Ayat ini juga termasuk di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman bertambah, bertambah dan bertambah hingga menjadi seperti gunung-gunung. Wal adillatu kathiratun ala ziyadatil imani, dan dalil-dalil banyak menunjukkan bertambahnya iman. Wa minal adillati ala nuqsanihi ahadithus syafa'ati, dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan berkurangnya iman adalah hadis-hadis tentang syafa'at. Fa ahadithus syafa'ati fiha annal imana yanqusu, karena dalil-dalil tentang syafa'at di dalamnya disebutkan bahwasanya iman berkurang. Minhum man yakunu indahu miqdaru dinarin, di antara mereka para hamba ada yang padanya terdapat seukuran dinar keimanan. Wa minhum man la yabqa indahu illa miqdaru nisfi dinarin, dan di antara mereka para hamba ada yang tidak tersisa padanya kecuali seukuran setengah dinar keimanan. Wa minhum man la yabqa indahu illa mithqalu dzarratin ila akhirih, dan di antara mereka ada yang tidak tersisa lagi padanya kecuali seberat semut kecil keimanan dan seterusnya. Fal imanu yang kusu bisababil ma'asi wadzunubi, maka iman berkurang disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Minhum man la yabqa ma'ahu illa adna misqali dharratin min imanin. Di antara mereka para hamba ada yang tidak tersisa lagi padanya kecuali lebih sedikit daripada seberat semut kecil iman. Fal Qur'anu dalla 'ala ziyadati was sunnatu dallat 'ala nuqsani, maka Al-Quran menunjukkan bertambahnya iman, sedangkan As-Sunnah menunjukkan berkurangnya iman. Bal minal Qur'ani ma yadullu ala nuqsani, bahkan sebagian ayat Al-Quran menunjukkan berkurangnya iman. Wa huwa qawlullahi tabaraka wa ta'ala, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, thumma awrasna alkitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun linafsih. Kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Hadza naqisul imani, ini adalah orang yang kurang keimanannya. Wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqum bil khairat, dan sebagian mereka ada yang bersikap pertengahan dan sebagian mereka ada yang mendahului dengan kebaikan-kebaikan. Faqassamallahu tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-ayati المؤمنين الذين أورثهم الله هذا الكتاب إلى مك الله تعالى membagi di dalam ayat ini orang-orang yang beriman yang Allah wariskan kepada mereka kitab ini kepada yang pertama zalimul li nafsih, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Wahumul usatu, dan mereka adalah para pelaku kemaksiatan. Li anna imanahum naqisun, karena sesungguhnya keimanan mereka kurang. Yang kedua, wa minhum muqtasid, dan sebagian mereka bersikap pertengahan. Mutawassitun yu'addil wajibati wa yajtanibul muharramati, pertengahan, melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat, sebagian mereka mendahului dengan kebaikan-kebaikan. Wahumul ladzina yaqumuna bil wajibati wa yajtanibuna al muharramati wa yajtanibuna al makruhati wa yataqarrabuna ila Allah bil mustahabbati. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, menjauhi perkara-perkara yang makruh, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah. Wa minal firaqid dallati al-karramiyatu alladzina yaquluna innal imana huwan nutqu bil lisani. Dan di antara golongan-golongan yang sesat dalam permasalahan iman adalah orang-orang karramiyah, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwasanya iman adalah ucapan dengan lisan saja. Haulai min firaqil murji'ati. Mereka ini termasuk di antara kelompok-kelompok murji'ah. Al-imanu indahum huwa nutqu bil lisani. Iman menurut mereka adalah ucapan dengan lisan saja. Wa indahumul munafiqu mu'minun. Dan menurut mereka orang munafik beriman. Limada? Kenapa bisa demikian? Li'annahu qala la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Karena orang munafik mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatu wassalam, syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seorang munafik bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wallahu yaqulu fi haula'i. Sementara Allah Ta'ala berkata tentang mereka ini, yaitu orang-orang munafik, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik seraya berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah dan Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik berdusta. Wahum yaquluna innal imana huwa nutqu bil lisani faqat. Sementara mereka orang-orang karramiyah mengatakan bahwasanya iman hanyalah ucapan dengan lisan saja. La a'malul qulubi wala a'malul jawarihi wala li'tiqadu wala shay'un. iman tidak mencakup amalan-amalan kalbu, tidak pula mencakup amalan anggota badan, tidak pula mencakup keyakinan, tidak pula mencakup sesuatu pun. Faqat an-nutqu bil lisani, iman hanyalah mencakup ucapan dengan lisan saja. Menurut mereka orang-orang karramiyah, wa hadza dhalalun, dan ini merupakan kesesatan. Wa yansibu ilaihim ba'du ahli al-ilmi annahum yaquluna innal munafiqa fil jannati, dan sebagian ulama menisbahkan kepada mereka orang-orang karramiyah bahwasanya mereka orang-orang karramiyah mengatakan bahwasanya orang munafik berada di dalam surga. Lakin Syekhul Islam yaruddu hadhihi da'wa wa yaqulu bal hum yarawna annal munafiqa finnari. Akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menolak klaim ini, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahkan mereka orang-orang karramiyah meyakini bahwa orang munafik berada di dalam neraka. Wa hadza tanaqudun minhum wa jahlun, dan ini adalah sikap kontradiksi dari mereka orang-orang karramiyah dan kebodohan dari mereka. Kontradiksi karena orang-orang karramiyah menurut mereka orang munafik beriman karena iman hanya mencakup ucapan dengan lisan, sementara orang-orang munafik mengucapkan kalimat syahadat. Namun di sisi lain, orang-orang karramiyah menghukumi bahwa orang munafik berada di dalam neraka. Di sini mereka terjatuh ke dalam kontradiksi. Sa'ala ibnu Abi Hatimin Aba Zur'ata wa sa'ala abahu an madhahibi ahli sunnati fi usulid dini wa ma ya'taqiduhu ulama'ul amsari wa ma ya'taqidanihi huma. Ibnu Abi Hatim bertanya kepada Abu Zur'ah dan bertanya pula kepada ayahnya yaitu Abu Hatim rahimahumullahu ta'ala jami'an tentang madhab ahlus sunnah dalam pokok-pokok agama yaitu akidah, dan yang diyakini oleh para ulama di berbagai negeri dan yang mereka berdua meyakininya. Faqala, maka mereka berdua Abu Hatim dan Abu Zur'ah rahimahumallahu ta'ala mengatakan adrakna al-ulama'a fi jami'il amsari hijazan wa iraqan wa misran wa syaman wa yamanan fakana min madhhabihim annal imana qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu. Keduanya mengatakan, Abu Hatim dan Abu Zur'ah rahimahumallahu ta'ala, kami dapati para ulama di seluruh negeri, baik itu Hijaz, Irak, Mesir, Syam maupun Yaman, di antara mazhab mereka adalah bahwasanya iman berupa ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Ulama'ul Ansari jami'an wa qablahumus sahabatu, ulama berbagai negeri seluruhnya dan sebelum mereka para sahabah. Ma qalu yanqusu yanqusu hatta la yabqa minhu syai'un. Mereka tidak mengatakan iman berkurang, berkurang hingga tidak tersisa sedikit pun darinya. Idza qala al-insanu yanqusu yanqusu hatta la yabqa minhu syai'un fala ba'sa. Apabila seseorang mengatakan iman berkurang, berkurang hingga tidak tersisa darinya sedikit pun, maka ini tidak mengapa. Lakin halla budda an yaqula hadza, wa idza lam yaqul fa huwa murji'un. Akan tetapi apakah wajib mengatakan hal ini, dan apabila tidak mengatakannya maka ia berpemahaman murji'ah. Di sini Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala membantah orang-orang yang mewajibkan untuk seseorang mengatakan iman berkurang-berkurang hingga tidak tersisa darinya sedikit pun. Kalau tidak mau mengatakannya, maka akan dihukumi bermadhab murji'ah. Maka Asy-Syaikh Rabi' membantah mereka bahwa ucapan ini, iman bisa berkurang-berkurang hingga tidak tersisa darinya sedikit pun, ini ucapan yang benar. Tetapi tidaklah seseorang diwajibkan untuk mengucapkannya, sehingga kalau tidak mengucapkannya dihukumi dengan bermadhab murji'ah. Hada hukmun mujrimun ala sahabati wa ala tabi'ina wa ala a'immatil islami jami'an. Ini merupakan hukum yang jahat terhadap para sahabah, tabi'in dan a'immah Islam seluruhnya. Fa innahu yalzamu ala manhajihim hadha annahum murji'atun. Karena sesungguhnya konsekuensi manhaj mereka ini, yaitu seseorang harus mengucapkan iman bisa berkurang-berkurang hingga tidak tersisa sedikit pun darinya, kalau tidak mengucapkannya dihukumi dengan murji'ah. Konsekuensi manhaj mereka ini adalah bahwasanya para sahabah, tabi'in dan a'immah Islam bermadhab murji'ah. Karena para sahabah, tabi'in maupun a'immah Islam tidak mengatakan bahwa iman bisa berkurang dan berkurang hingga tidak tersisa darinya sedikit pun. Maka cukuplah seseorang mengatakan iman bertambah dan berkurang. Ini adalah mazhab Ahlus Sunnah dan ucapan ini sudah cukup. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum.